Qala al-musannifu rahimahullah. Wa qawli al-muta'addi ila wahidin isyarah ila annaha la tansib illa isman wahidan, dan perkataannya 10 dan perkataannya al-mutaddi ila wahid, yaitu isyarah bahwasanya sifatun musyabbah tidaklah apa dalam menasabkan kecuali satu isim saja. Walam tusabba bismil maf'ul, dan sifatun musyabbah tidak serupa dengan isim maf'ul. Berarti kan tidak serupa dengan isim maf'ul dalam maksudnya li'annahu la yadullu ala hudus ala hadasin wa sahibihi, karena isim maf'ul tidak menunjukkan ke hadas, ingat ya, dan sahibnya. Kalau sifatul musyabahat yadullu ala hadas wa sahibihi, ya kan. Baik, ada pun isim maf'ul la yadullu ala hadas wa sahibihi kasmil fa'il, seperti isim fa'il. Isim fa'il juga la yadullu ala hadas wa sahibi. Tapi apa yadullu ala? Hudud. Ya kan ikhwan? Yadullu ala al-hudud. Bedakan hadas wa hudud. Kalau hadas ada wa sabit. Sifat musyabahat yadullu ala al-thubut. Yadullu ala al-thubut ay al-hadas. Wa al-thubut apa namanya dicepatkan kepada mausufnya. Lain dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Wa innahum yadullu ala ala hudus ay tatatat sebagaimana kemarin. Wali anna marfu'aha fa'ilun kasmil fa'il, alasan yang kedua marfu'nya sifatul musyabahat itu adalah fa'il seperti isim fa'il. Wa marfu'u dan marfu'nya apa ini? Isim maf'ul adalah naibu fa'il. Maka itulah perbedaan kenapa sifatul musyabahat tidak diserupakan dengan isim fa'il, tapi tidak diserupakan dengan isim maf'ul, tapi diserupakan dengan isim fa'il dengan dua alasan. Karena isim maf'ul la yadullu ala hadas wa sahibihi sama dengan isim fa'il. Yang kedua, amma marfu'nya sifatul musyabahat adalah fa'il, dan marfu'nya apa ikhwanana? Apa itu? Apa tadi? Isim maf'ul naibul fa'il. Wa alam anna sifata al-musyabbahata tukhalifu ismal fa'ili fi umur. Ketahuilah bahwasanya sifatul musyabbahat itu menyerupai isim fa'il dalam beberapa hal, dalam beberapa perkara. Ahaduha, salah satunya, annaha taratan, bahwasanya sekali tempo la tajri ala harakatil mudhari wa sakanatihi wa taratan tajri. Bahwasanya ha, sifatul musyabbahat sekali tempo la tajri tidaklah berjalan harakah, tidaklah dia berjalan di atas harakatnya mudhari dan sukunnya fi'il mudhari, fi'il mudhari. Wa taratan tajri sekali tempo berjalan. Apa maksudnya berjalan kawan? Sekali tempo sama ya. Kalau sifat musyabahat sekali tempo tidaklah berjalan sesuai dengan harakat mudhari-nya dan sukunnya mudhari-nya, sekali tempo berjalan yaitu sama. Ahaduha, salah satunya, annaha taratan fal awal la tajri kahasan wa dharif ala tara annahuma la yujariani yahsun wa yadruf. Coba perhatikan hasuna ya yahsunu, ya kan, fil mudharikan yahsunu, kemudian menjadi has. Apakah sama harakatnya? Enggak sama kan? Yahsunu ya ha sinun. Enggak sama harakatnya dengan hasanun. Fakadzalika dzarif. Apa fil mudharinya? Yadzrufu. Maka menjadi apa namanya? Sifatul musyabahatnya adalah dari Daripun enggak sama kan? Enggak sama. Lain dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il harus sama kan harakatnya dan sukunnya kan? Harus sama harakatnya dan sukunnya. Wa tsani nahwu tahir wa dhamir. Ala tara annahuma yujariyani yadhhur wa kusuf tahir. Pertama harakat kan, yang kedua apa? Sukun. Ta-nya sukun. Yang kedua ha. Ha-nya harakat, ra harakat. Semuanya sama kan? Sama kan ikhwannya? Sama enggak? Sama kan ini? Jadi kalau isim sifat musyabahat itu sekali tempo sesuai dengan harakat dan sukunnya, dan sekali tempo tidak sama. Lain dengan apa? Dengan isim fa'il harus sama ya kan? Harus ha? Sama kalau isim fa'il. Wal kismul akhir, kismul awal alladilah tujari, yang tidak sama. Itu wal ghalib, itu bahkan ghalibnya. Jadi ghalibnya sifat musyabah itu enggak sama dengan harakat-harakat mudhara'nya dan sukunnya. Hatta inna kalama ba'dihim annahu lazim. Bahkan sebagian omongan mereka itu annahu ismun lazim, lazim tidak sama. Bahkan sebagian mereka mengatakan lazim tidak sama antara harakat sifat musyabah dengan isim fa'il. Tidak sekedar banyak, lazim tidak ada. Lazim enggak sama. Ngerti enggak, Ivan? Walaysa kad balik, dan tidak seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang ada yang sama. Ai sama harakatnya antara sifat musyabahat dengan fi'il mudhari'nya. Tidak mengharuskan enggak sama, tapi ada yang sama. Jelas ini insyaallah. Wa nabbahtu, dan aku berikan tanbih ala ana adamil mujarat, ala anna adamal mujarat, bahwasanya tidak samanya itu wal ghalib, itulah yang paling banyak. Ay paling banyak enggak sama, tapi enggak mengharuskan tidak sama. Dengan apa? Dengan bitaqdimi, bitaqdimi, dengan saya mendahulukan misala ma la yujari, contoh yang tidak sama. Mana itu di awalnya? Lihat itu. Hasanin wa dharif. Yang kedua apa? Tahirin wa dhamir. So, didahulukan hasan wa dharif. Yang tidak sama kan? Itu menunjukkan mayoritasnya. Yang kedua, tahir wa dhamir. Itu yang sama. Baik. Wa hadha bi khilafi isma'il. Ini berbeda dengan isma'il. Fa'innahu la yakun. Maka sesungguhnya isma'il itu layakun, tidaklah ada illa mujarian lil mudhari, kecuali sama dengan mudhari'nya. Kadharif fa innahu mujarin li yadhrib. Subdharif pertamanya harakat, kedua yadhrib pada harakati, yang kedua sukun pada harakati. Jadi sama kalau isim fa'il harus sama harakatnya dan sukunnya, itu harus sama. Fa in qulta, maka jika kau berkata hada muntaqidun. Ah, kalau ente berkata, kalau ente maka sekolah ada berkata, hada muntaqidun. Ini adalah terbatalkan bidakhil yadkhul. Bidakhil yadkhul. Fa inna dhammata la tuqabil al-qasrah. Maksudnya di sini kritikannya, ini enggak sama ini, dakhil dengan yadkhul. Bagaimana kesamanya, Sub? Dakhil huruf kho-nya diapakan? Di kasroh. Fi'il mudhari'nya di dhamma. Kan gak sama kan? Gak sama. Dijawab. Kultu saya menjawab. Al-mu'tabar. Yang diambil ibrah adalah fi'il mujarah. Dalam perjalanan ini adalah taqabul harokat biharokat. Sementing podok harokati. Ngerti kan? La harokatan bi'ainiha, bukan datnya harokat. Harus doma, podo doma tidak. Seperti harokat, podo harokat. Meskipun doma sama kasar tidak ada masalah. Ngerti kan? Fathah sama kasar tidak ada masalah. Seperti harokat, podo harokat. Ngerti gak, Evan? Gak mengharuskan takobol itu harokat bi'ainiha. Itu kabarnya, ay doma harus sama dengan doma, gak harus. Gak harus sama doma, harus sama dengan doma. Kasroh harus sama dengan kasroh. Jen gak harus, sepenting harokat sama harokatnya itu bodoh. Ngerti gak, Evan, ini? Ngerti? Ngerti? Paham Anwar? Sementing dudu harokate. Zati harokat tapi sebenarnya pada harokate ngono ya. Nah, kultu saya jawab. Baik kulta jika ada kritikan. Kaifa tasna biqa'imin wa yakum? Bagaimana ente katakan dengan kata-kata qa'im wa yakum? Wiki. Fa inna sani qa'im sakin. Mana yang kedua? Fa inna saniya qa'imin sakinun. Maka sesungguhnya sani qa'imin. Yang kedua dari qa'im itu sukun. Mana itu? Qa'im sukun. Wa saniyakum mutaharrik, ya kan? Karena itu katakan harus sama harokatnya, ya kan? Maka coba sekarang inti-inti lihat ini. Qa'imun yang kedua sukun. Pada yakum adalah berharokat. Baik. Kultu saya jawab. Al-harokah fi saniyakum mangkulatun min salisihi. Dijawab. Harokat pada yang kedua, pada yakum, itu dipindah yang ke nomor tiga. Wal asal yakumu. Mana ininya? Yakumu. Ini baunya kan sukun kan ya, kofnya di domah, asalnya ya wumu sama dengan apa kok? Coba lihat mana huruf kedua kof, sukun kan sama nggak sukun kan, sama asalnya kan, cuma di sini dipindah huruf bau apa namanya kof ini kan huruf asli kan. Bukan huruf ilat, apa namanya huruf sahih. Wawunya huruf ilat lah. Gak pantas huruf ilat kok ono harokat dan huruf sahih kok ada sukun, itu gak pantas. Lalu dipindah, jadi dipindah. Wawunya ini yang sukun ini dipindah ke kof menjadi yakub, yakub dipindah. Jadi asalnya itu kof ini adalah sukun, jadi pindahan dari wawu, karena wawu itu kan huruf ilah, penyakitan kalau ada harokatnya sawangane. Penyakit kan yang dikalahkan toh, nah kalau ada harokatnya sawangane. Itu namanya, apa namanya, masalahnya itu. Al-harokah fisani yakum, harokat dari yang kedua pada yakum itu asalnya dipindah dari yang ketiganya. Dipindahan dari yang ketiga. Wal asal yakum, kaya dukul, fanukilat dhammatu, dan doma itu dipindah li illatin tasrifiyatin karena sebab ilmu sorof, karena sebab ilmu sorof. Ditulis li anal qaidah indahum, li anal qaidah indahum, li anal qaidah indahum idza kana harful illa mutaharrika. Idza kana harful illa mutaharrika wa harful sahih maskunun nukila harakatul illa ila harfi sahih. Jadi kaidahnya kalau huruf illa itu berharakat, huruf illa kan berharakat ya, dan huruf ilah harokat, huruf sahih apa? Disukun, ya kan? Maka pindah huruf yang ilah ini dipindah huruf-hurufnya. Baik. Asan yang kedua, annaha tadullu ala subut. Aynaha sifatu musyabaha tadullu ala subut. Wasmul fa'il yadullu ala subut. Perhatikan. Ismana subut, ayy mungdu zaman, mungdu awal, ila akhir itu sama, menurut awal ila akhir itu sama. Kenapa Walid bagi-bagi? Oh, ada tamu dong. Hah? Oh, fikir mana? Ayo. Asan anna tadullu ala subut wasmul fa'il yadullu ala hudud. Betul salah faedahnya. Mana hudud dan mana subut? Lihat Kalau hudud apa? Ya tasaddad, ya kan? Kalau subut la ya tasaddad. Asalis anna ismal fa'il yakunu lil madhi wal hal wal istiqbal. Kalau ism fa'il itu bisa untuk madhi lalu berhenti, bisa untuk hal, dan namanya saja tasaddad, ya kan? Bisa untuk kemana-mana, kan? Bisa hal, bisa madhi, dan bisa istiqbal. Wa apa ya? Sifatul musyabahat. La takun lil madhil muqati. Gak bisa untuk madhi terputus. Contohnya dulu itu apa? Ganteng. Setelah itu gak ganteng, gak bisa. Wa ya lima alamnya kok. Dan juga gak bisa kepada sesuatu yang belum terjadi. Gak bisa. Gak bisa. Jadi gak bisa untuk madhi tapi terputus. Juga gak bisa untuk yang belum terjadi, gak bisa. Gak bisa. Jadi untuk yang belum terjadi gak bisa. Contohnya saya itu belum ganteng. Tapi anda katakan ganteng gak iso. Berarti gak iso, harus terjadi. Wa innama takun lil hali da'im. Tapi bahwasanya sifatul musyabah itu untuk hal yang da'im terus. Jadi ketika anda bilang dia itu cantik, maka anda katakan Zaidun hasanun wajwasin cantik. Ketika itulah dan seterusnya. Ketika itulah dan seterusnya. Jadi bahasa jadi mana hal ai ketika ini berbicara, hal ketika ente berbicara, hal ketika ente berbicara dan enggak boleh terputus. 7. Saya bahkan 7 ini ditulis. Inda qali wali malam yaqa kala yukol hasanul wajhi amsi wala ghadan. Enggak boleh dikatakan hasanul wajhi, cantik wajahnya, amsi kemarin, dan juga enggak boleh ghadan. Inta menetapkan itu di halaman 82. Jadi enggak bisa mengatakan hasanul al wajhu, baik kemarin atau besok, enggak bisa. Kemudian inda qali wa inna ma taqul lil hali da'im, mana hal da'im itu al murad bid dawam tsubut fil azminati tsalatsa, yang dimaksudkan di sini wa inna ma taqul lil hali da'im, arti hal da'im ini, ingat arti hal da'im ini adalah arti hal da'im ini untuk tiga zaman, madhi, hal, dan istiqbal terus. Hal man hal di sini bukan untuk hal untuk anu, enggak, lil hali da'im untuk keadaan yang senantiasa. Maksudnya hal da'im ini adalah fil azminati salasa, pada tiga zaman terus, madhi, hal, dan istiqbal. Ada mana wa inna ma taqul lil hali da'im, sesungguhnya sifatul musyabahat itu untuk keadaan yang terus menerus. Ayat maksudnya madhi, hal, dan istiqbal, itu adalah makna sifatul musyabahat. Wa hadha huwal aslu fi bab sifat, inilah hukum asal dalam bab sifat. Inilah hukum asal dalam bab sifat seperti itu. Wa hadha al-wajh ayna, wa hadha nomor 3, nasyi'un adal wajh tsani, itu adalah timbul dari segi yang nomor 2. Jadi yang nomor 3 itu asalnya timbul dari yang nomor 2. Wa hadha al-wajh ayna nomor 3 itu nasyi'un, timbul dari wajah yang nomor 2. Aina, karena subut mengharuskan apa? Da'ali da'im. Agar dekatnya. Jadi katakan subut, yalzam harusnya apa? Hali da'im. Ay, da'iman wa abadan halan, wa istiqbalan wa madhiyan. Walau di salasa, dan segi yang tiga ini, satu, dua, dan tiga, itu mustafadun mimma zakartu minah, itu bisa diambil faedah dari definisi yang ada. Dari definisi yang ada, wa minal amsilah, dan dari contoh-contoh yang ada. Jadi awalnya segi yang tiga ini yang telah datang penjelasannya itu sebenarnya sudah berada dalam contoh dan definisi. Jadi perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul dari tiga segi ini, dari tiga segi ini itu sebenarnya sudah disebut dalam senif, dalam definisi, dalam contoh-contoh yang ada. Terusnya Ar-Rabi anna ma'mula, aina ma'mul? Ma'mulnya sekarang, bukan sebagai ma'mul. La yataqaddam alaiha, enggak boleh mendahului amil. Anna al-ma'mula la yataqaddam alaiha. Bahwasanya ma'mulnya tidak boleh mendahului amilnya. Enggak boleh ma'mulnya mendahului amilnya. La taqul zaidun wa aina amil? Hasan, aina ma'mul? Ah, mana lebih dulu? Mana dulu ma'mul? Mana sekarang di sini? La taqul, enggak boleh dia mengatakan Zaidun wajhahu Hasan. Ini, aina sekarang? Sekarang mana anunya? Sekarang anunya, mana amilnya? Hasanun. Mana ma'mulnya? Lebih dulu kan dia kan? Ini enggak boleh. Harus dia bilang Zaidun Hasanun wajhahu. Binas bil wajh. Wajud bismil fa'il. Boleh pada ismil fa'il. Antakul Zaidun abahu barik. Mana amilnya? Barik. Mana ma'mulnya? Abah. Ma'mulnya lebih mendahului daripada amil. Gak apa-apa pada ismil fa'il. Gak apa-apa pada ismil fa'il. Ma'mulnya lebih dulu daripada amilnya. Kenapa? Kenapa gak boleh? Wadalika liwa sifat. Karena sifat musyabah itu lemah. Lemah. Kenapa lemah? Likauniha far'an an far'in. Karena sifatul musyabahat itu farak dari farak, cabang dari cabang. Fa innaha, tadi kan, far'un an ismil fa'il. Bahwasanya sifatul musyabahat itu cabang dari ismil fa'il. Allah huwa yang ismil fa'il itu cabang dari fi'il. Kita lihat itu. Sekarang asalnya apa? Fi'il. Punya cabang apa? Ismil fa'il. Punya cabang lagi apa? Sifatul. Jadi sifatul musyabahat cabang dari cabang. Kan semakin melemah kan? Ya enggak? Karena sifatul musyabahat cabang dari ismil fa'il, ismil fa'il cabangnya dari fi'il. Bihilafi ismil fa'il. Lain dengan ismil fa'il. Kalau ismil fa'il, fa'innahu qawi. Kenapa ini qawi? Lihat. Likaunihi far'an an asal. Ismil fa'il kan apa? Far'an dari asal kan? Lebih kuat kalau ini. Farak dari farak, lemah dia. Likauni far'an an asl wawal fi'il. Jelas? Saya sampai di sini. Subhanakallah muhammadik. Syadu ala ila antas. Al-Qawatu ulaik. Kenapa nasabkan? Kaful, Bih. Bisa. Bisa nasab.